Mister Didi. Tresnoku marang sliramu sajaronis koro, janjimu marang hatiku sajaronin toto. Ra arep nyane wong liya tetep jaga tresno janji sejati.